sendiri. Siapa dia, Bu Haji? Kita perkenalkan. Ada adik Nisa. Nisa Pantura dari Magang. Ini dari mana Nisa? Niki asline nggih sing mesti melu Pati. Oh, ikut Pati. Melu Pati. Oh, iya. Indonesia Jawa Tengah. Indonesia Jawa Tengah. Ini saya. Ini Jayu. Sakmene lho, sawingi kok saiki kok sakmerek kuwi lho. Tambah umur. Oh, tambah umur, iya. Tambah gede, tambah pinter sekolahe. Walaupun nyanyi pokoke sempeting sukses nih. Saya silakan Nisa. Ya. Satu lagunya spesial kali ini kita hadirkan. Amelia Wang, tapi pasti. Thank you. Nisha Pantura luar biasa. Satu suara masternya sudah dimunculkan malam hari ini. Iya, orangnya masih imut, masih kecil, tapi suaranya sudah melengking. Ya. Ah, betul. Aduh, hebat sekali.